Bagaimana mungkin aku puas memandangmu jika cintaku padamu tak terbatas ruang dan waktu. Saat bintang bertahta dan rembulan tersenyum manja, di saat malam itu kau dan aku. Kita berbagi cerita, bersenandung tawa dan canda, mengucap janji setia, janji cinta. Hatimu dan hatiku telah menjadi satu, bersatu dalam cinta. Semoga selamanya. Tak bosan-bosan aku memandangmu, tak puas-puas aku merindumu. Begitu cantik sempurna dirimu, begitu baiknya hatimu cintaku. Ha, ha, ha, ha. Janji setia, janji cinta. Hatimu dan hatiku telah menjadi satu, bersatu dalam cinta.